Selamat malam, Neng. Selamat malam, ganteng. Aduh. Oh my God, apa kabar kamu, sayang? Baik. Bandung cerah ya, Neng, ya? Hah? Bandung cerah banget. Bandung cerah banget, secerah hatiku malam hari ini dekat dengan kamu. Kamu malam hari ini handsome sekali. Terima kasih, kamu juga cantik sekali. Terima kasih. Bawa diriku menyentuh indahnya.